mitra bisnis di Yerkes National Primit Research Center Atlanta, ada sebuah percobaan kecil yang menarik di antara percobaan-percobaan lainnya. Kapucin adalah salah satu bangsa kera. Nah, kapucin ini kalau diberikan anggur, senengnya setengah mati, dia makan dengan banyak. Hari-hari tertentu diberi timun, dia juga mau makan, tapi tidak terlalu suka. Karena kapucin ini lebih suka anggur daripada timun. Maka pada hari-hari tertentu ketika dia diberi timun, dia tetap makan, walaupun tidak sangat menyukainya. Tapi yang menarik adalah, kalau di kerangkeng sebelah sini dikasih timun, dan di sebelahnya ada kera lain dan dikasih anggur, maka kapucin ini marah, dan timun itu dilemparkan kepada orang yang memberi makan. Nah, ini simpel sekali percobaan ini, tapi memberikan sebuah pandangan, bahwa kalau orang itu diberikan sesuatu yang menurut dia masih oke, dia akan menerima. Tetapi kalau sahabatnya atau orang lain diberikan pelayanan yang jauh lebih baik, maka dia akan marah. Ini sesuatu yang lucu. Ternyata bukan hanya kera, tetapi manusia juga mempunyai ciri yang sama. Dia ingin membandingkan apa yang dia dapat dibandingkan dengan orang lain. Dalam pekerjaan pun, kita selain menginginkan uang, juga menginginkan penghormatan dari orang-orang lain, dari kolega kita. Kalau kita hanya dikasih uang saja mau, ya mungkin tidak apa-apa. Tapi di dalam keadaan lain, di mana kita dikasih uang saja, orang lain dikasih uang, dan rasa penghargaan atau respect dari para peers-nya atau orang-orang lainnya, kita akan menjadi iri dan marah. Karena kita tanpa sadar selalu melakukan pembandingan antara apa yang kita terima dengan hal yang lain di sekeliling kita. Nah, banyak sekali pekerjaan, misalkan menjadi seorang guru ya. Uangnya sedikit, tapi hormatnya besar. Orang lain memberikan penghormatan kepada jabatan ini. Kalau jabatan ini dianggap tidak hormat lagi, maka orang tidak mau dengan gaji yang kecil. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun, kalau kita memberikan perlakuan yang baik terhadap seorang anak atau yang biasa pun, dia tidak keberatan. Tapi ketika kita melakukan perbuatan yang lebih baik buat saudaranya, dia akan mulai marah dan iri. Mitra bisnis, ternyata manusia ini iklim pemikiran tentang apa yang disebut wajar, ya, apa yang disebut dengan fair, ini tidak hanya karena produk atau nilainya, tapi karena kita membandingkan hal itu dengan orang lain atau dengan apa yang terjadi pada orang sekeliling kita. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau mengakses pada Facebook saya dengan email tanahdisantosofb3@gmail.com. Terima kasih, sukses untuk Anda.